Konsultasi Syariah. Memaksa anak untuk berpuasa. Pertanyaan: bagaimana hukum memaksa anak 10 tahun untuk berpuasa? Dan usia berapa batasan waktu melatih anak berpuasa? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Puasa seperti kewajiban syariat pada umumnya. Puasa diwajibkan hanya bagi mukallaf, yaitu muslim, berakal, dan balig. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, pena catatan amal diangkat, yaitu kesalahannya tidak dihitung, untuk 3 orang. Orang yang tidur sampai bangun, anak kecil sampai besar atau balig, dan orang gila sampai sadar. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Berdasarkan hadis ini, anak yang belum balig tidak wajib berpuasa. Hanya saja dianjurkan bagi orang tua untuk melatih anaknya berpuasa, terutama ketika anak itu mendekati usia balig. Diharapkan ketika masuk usia balig, dia tidak keberatan untuk berpuasa. Dan untuk usaha ini, orang tua berhak mendapat pahala amar ma'ruf, mengajak anaknya untuk melakukan ketaatan. Ibnu Battal mengatakan, ulama sepakat bahwa ibadah fardu tidak wajib kecuali setelah balig. Hanya saja, mayoritas ulama menganjurkan untuk melatih anak-anak melakukan ibadah dengan harapan mendapat keberkahan, dan orang tua yang mendidik semacam ini akan mendapat pahala. Karena dengan dibiasakan melakukan ibadah, akan memudahkan mereka untuk melaksanakan ibadah jika sudah diwajibkan. Syarah Sahih Bukhari, Ibnu Battal. Di antara yang menganjurkan adanya latihan puasa bagi anak adalah Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Az-Zuhri, Atha', Qatadah, dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Dan seperti inilah tradisi yang dilakukan para sahabat. Mereka melatih anak-anaknya untuk berpuasa. Puasa pertama yang diwajibkan untuk para sahabat adalah puasa Asyura. Ketika itu diwajibkan, mereka melatih anak-anaknya untuk ikut berpuasa. Dalam hadis dari sahabat Rubayyi bintu Muawid radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa di pagi hari Asyura, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa sahabat untuk memberitahu tentang kewajiban puasa ke kampung-kampung Ansor. Siapa yang hari ini sudah sarapan, hendaknya dia puasa di sisa harinya. Dan siapa yang berpuasa, belum makan, hendaknya dia lanjutkan puasanya. Kata Rubayyi, kami pun berpuasa dan kami mengajak anak-anak kami untuk berpuasa. Kami buatkan boneka dari kapas. Jika ada yang menangis minta makan, kami beri boneka itu sampai datang waktu berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Latihan semacam ini tentu saja dengan mempertimbangkan kondisi fisik anak. Jika anak sakit-sakitan atau suka kelelahan. Sehingga mengenai usia berapa yang paling tepat untuk membiasakan puasa, semua kembali kepada kemampuan anak. Artinya, latihan bisa dilakukan selama tidak memberatkan. Meskipun sebaliknya, anak jangan sampai tidak puasa sama sekali dengan alasan memberatkan. Demikian, Allahu a'lam.